Yahudi dan Nasrani. Karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menyatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wahum ahya walladzina yattakhiduna al-kuburu masajid. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk adalah manusia yang mengalami hari kiamat ketika mereka hidup. Nanti pada waktu kiamat terjadi, enggak ada lagi orang mukmin, orang muslim. Semuanya kafir, musyrik. Sebab sebelum kiamat terjadi, akan ada dulu angin lembut. Siapapun orang yang punya iman dalam hati, walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Akan mati. Sehingga yang tersisa hanya orang yang sama sekali enggak punya iman. Enggak ada yang menyebut nama Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga la yuqala fil ardi Allah Allah. Di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Pekerjaan mereka apa? Datang setan, mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang kalian sembah? Mau. Nih patung ini, lalu disembah. Semuanya musyrik. Seperti binatang. Mereka zinah di mana-mana di tempat terbuka. Sehingga kalau ada laki perempuan berpapasan di jalan saling menyukai, mereka berbuat zina di sana. Orang melihat cuek. Sehingga manusia terbaik saat itu. Manusia terbaiknya nih. Apabila laki perempuan ketemu lalu saling suka, yuk kita berhubungan di balik pohon ini. Agak ngumpet sedikit. Itu terbaiknya. Kebayang kehidupan saat itu super buruk. Makanya Nabi SAW menyatakan manusia terburuk adalah manusia yang mengalami kiamat di saat mereka masih hidup. Yang kedua, وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُبُورَ مَسَجِدٍ. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini manusia terburuk kedua. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Ibn Syaibah dalam al-musannafnya, dan hadis ini sanadnya jayyid, baik. Dan banyak lagi hadis lain yang semakna. Hadis-hadis itu semua menunjukkan enggak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Jadi sholat di kuburan terlarang berdasarkan hadis tadi. Dari hadis-hadis ini ada beberapa faidah. Pertama, hurmatu ittikhadil kuburi masajid wa sarraha amatul ulama bin nahi an dzalik mutaba'atan lil ahaditsil waridah fin nahi an dzalik wa la raiba fil qatli bi tahrimihi. Hadis ini menjelaskan haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan para ulama telah menjelaskan larangan dari hal itu berdasarkan hadis-hadis yang melarang tadi, dan tidak diragukan lagi kepastian haramnya hal tersebut. Terus gimana kalau sudah kadung? Sudah ada masjid di atas kuburan, sehingga kuburan ada di dalamnya. Apa yang harus dilakukan kepada masjid itu? Karena enggak boleh dipakai. Berkata para ulama, wa tata'ayyana izalatul masajid al-mabdiyah ala al-qubur. Wa hadha la khilafa fihi bainal ulama al-ma'rufin. Wa tuksar wa tukrahu salatu fiha min ghairi khilaf. Wa la tasihu inda al-imami Ahmad fi zahiri madhabihi li ajli an-nahi wal la'an al-warid fi dhalik. Para ulama memastikan harus diruntuhkan masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan makruh sholat di masjid itu. Bukan sebagian, tidak ada ikhtilaf. Para ulama semuanya menyatakan makruh. Makruh maknanya sholatnya sah tapi dibenci. Tapi Imam Ahmad menyatakan tidak sah sholat yang dilakukan di kuburan karena adanya larangan dan laknat dalam hadis-hadis yang tadi tentang masalah itu. Nah, bagaimana sekarang kalau di pinggirnya? Tidak di atas kuburan. Wa kadzalika shalah indaha makruha. Demikian juga salat di samping kuburan. Wa illam yubna 'alaiha masjid. Walaupun tidak dibangun masjid, tidak ada masjid di sana. Fa inna kulla mawdhi'in yusalla fihi fa huwa masjid, karena setiap tempat yang di sana ada salat, maka tempat itu disebut masjid walaupun tidak ada bangunan. Dan Nabi SAW telah bersabda, wala tajlisu 'alal qubur wala tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadap kuburan. Makanya karena di dalam, di kuburan tidak boleh dipakai sholat, maka jangan jadikan rumah seperti kuburan. Jangan sampai rumah tidak dipakai sholat seperti kuburan. Sholat di rumah. Termasuk laki-laki, ya. Karena seutama-utama sholat bagi laki-laki di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Harus di masjid. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salatil mar'i fi baitihi ila al maktubah. Seutama-utama salat seorang lelaki adalah di rumahnya. Kecuali salat fardu. Itu harus di masjid. Kalau salat sunat lakukan di rumah. Qabla, ba'da, syukrul wudu, duha, tahajud dan seterusnya. Kecuali ada satu salat sunnah yang tidak boleh dilakukan di rumah. Salat apa? Tahiyatul masjid. Namanya juga tahiyatul masjid, masa di rumah. Masuk masjid disyariatkan salat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum salat dua rakaat. Salat dua rakaat tahiyatul masjid. Itu mah enggak boleh di rumah. Walaupun hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama ada yang mewajibkan salat tahiyatul masjid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Pakai salat di rumah, jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak dipakai salat. Karena Nabi menyatakan wala tusallu ilaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha kubura. Jadikan salat-salat kalian di rumah kalian, maksudnya salat sunat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran seperti halnya kuburan. Jangan. Pakai sholat, pakai baca Quran. Maka makna hadis ini, kama annal qubur la yusalla indaha wala ilaiha wala alaiha falataj'alu buyutakum kadzalik. Sebagaimana kuburan tidak dijadikan tempat sholat, baik di sampingnya, menghadapnya, atau di atasnya, maka jangan kalian jadikan rumah kalian seperti itu. Pakai sholat. Menurut Imam Ahmad, tidak sah sholat di tempat yang ada kuburannya, menurut selain Imam Ahmad, makruh. Tapi apa yang dimaksud dengan makruh? Yang dimaksud dengan makruh menurut para ulama zaman baheula haram. Berkata Syekh Mansur ketika mengomentari hal ini, wa'lam anna minal fuqaha may ya'taqidu anna sababa karahati shalah fil maqbarah laisa illa kaunuha madhannatun najasah wa najasatul ard mani'un minas sholati 'alaiha sawa'un kanat maqbarah am lam takun wa laysa dhalika kullul maqsud bin nahi wa innamal maqsud al akbar bin nahi huwa madhannatu ittikhadhiha awthanan. Sebagian fuqaha itu ahli fiqih, ada yang meyakini dimakruhkannya sholat di kuburan disebabkan karena dikhawatirkan ada najis. Karena bangkai manusia dan najisnya tanah menghalangi kita untuk sholat. Walaupun umpama tidak ada kuburan, kalau ada najis enggak boleh sholat di sana. Sebagian ulama begitu. Padahal bukan. Ada maksud yang lebih besar daripada hal itu tentang dilarangnya sholat di kuburan, yaitu dikhawatirkan kuburannya menjadi sesembahan. Tempat meminta berdoa. Paling parah berdoanya kepada si penghuni kubur. Karena penghuni kubur ini orang soleh, wali Allah, ulama besar. Lalu diminta, wahai wali yang ada yang dikuburkan di sini, beri saya rizki, lancarkan karir saya, beri jodoh kepada saya. Gitu, berdoa kepada selain Allah dan itu syirik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Um, juz pertama, halaman 246. Wa akrahu ayyu'adzama makhluq hatta yuj'ala qabruhu masjida. Makhafatal fitnati alaih min ba'dihi minan nas. Aku membenci mengagungkan makhluk sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid. Karena khawatir fitnah yang datang setelahnya dari kalangan manusia. Sampai siapa manusia paling soleh sealam dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'mbad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dari Atha bin Yasar, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya hasan dan disahihkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Abdul Bar. Jadi doa Nabi, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Allah kabulkan, Allah pelihara. Makanya kuburan Nabi SAW berada di bawah kekuasaan ahli tauhid. Aman, tidak ada yang menyembah secara langsung ke sana. Ada yang langsung sujud, langsung diapakan, diberdirikan. Tapi banyak tuh yang berdoa di areal Masjid Nabawi mengarah ke kuburan Nabi SAW. Sementara Ka'bah di belakangi. Arah Ka'bah sana, kuburan di sana menghadap ke kuburan. Ada ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang kafir apabila ada orang soleh di kalangan mereka zaman baheula mati, mereka membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburannya, lalu membuat patung orang soleh itu, kemudian lama-lama disembah. Ada dua kemungkaran. Pertama adanya patung, yang kedua adanya kuburan yang disembah. Maka berdasarkan hal itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, anna sahihal man'a minas shalah hatta 'alal qubur al-fad wa illam yakun indaha qabrun akhar. Bahwa terlarangnya salat di atas kuburan adalah asal ada kuburan walaupun satu. Walaupun enggak ada kuburan lain di tempat itu. Asal ada satu kuburan, tidak boleh sholat di sana. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Iqtidha' Sirati Mustaqim, ketika menjelaskan masalah ini, tentang ikhtilaf para sahabat Imam Ahmad tentang kuburan atau jumlah kuburan yang tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Ada yang menyatakan minimal tiga, ada yang menyatakan banyak, ada yang menyatakan minimal satu kuburan. Beliau berkata, وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدْ وَعَامَةِ أَصْحَابِ هَذَا الْفَرْقِ بَلْ أُمُومُ كَلَامِهِمْ وَتَعْلِيلُهُمْ وَإِسْتِدْلَالُهُمْ يُجِبُ مَنْ أَصَلَحْ إِنْدَ قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُبُورِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْمَقْبَرَةُ كُلُّ مَا قُبِرَ فِيهِ لَا أَنَّهُ جَمْعُ قَبْرٍ. Kata Syekhul Islam, di dalam ucapan Imam Ahmad dan para sahabatnya enggak ada perbedaan. Bahkan umumnya ucapan mereka dan sebab-sebab yang mereka jelaskan menyatakan terlarangnya sholat walaupun ada hanya satu kuburan. Dan inilah yang benar. Sebab kuburan adalah setiap tempat yang di dalamnya ada orang yang dikuburkan. Walaupun hanya satu. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun hanya satu kuburan, maka terlarang sholat di sana, apalagi membangun masjid di atasnya. Itu pertama. Kedua, anna sahihal man'a minas sholat fil masjid alladhi bainal kubur, hatta yakuna baina ha'itul masjid wa bainal maqbarah ha'ilun akhar, wa anna jidar al-masjid la yakfi ha'ilan bainahu wa bainal qabr. Kedua, larangan salat di masjid yang di sana ada kuburan adalah walaupun ada dinding antara masjid dan kuburan tersebut, dan dinding masjid bukanlah sesuatu penghalang yang cukup untuk menghalangi terlarangnya sholat di masjid itu. Umpamanya ini masjid, di luar ada kuburan. Tidak ada pemisah antara bangunan masjid dengan kuburan itu, kecuali dinding masjid. Maka tidak boleh. Jadi ada di halaman masjid. Kecuali antara masjid dengan pekuburan ada pemisah, baik pagar, atau jalan, baik jalan setapak, apalagi jalan mobil, maka itu baru berada di dua areal yang berbeda. Tapi kalau antara masjid dan kuburan, kuburan itu berada di halaman masjid, hanya dihalangi oleh apa? Oleh dinding masjid, maka itu tidak boleh. Ketiga, anna karohata sholah fil masajid al-mabniah alal kubur. Ketiga, poin yang bisa kita ambil lah, dibencinya sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Sawa'un kana al-qabr amamah au khalfah, yaminahu au yasarahu, fas-salatu fiha makruha ala kulli hal. Sama saja baik kuburan itu ada di depan orang yang sholat, di depan masjid, di belakang, di kanan atau di kiri, sholat di masjid itu makruh dalam setiap keadaan. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh untuk sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan. Kecuali sekali lagi antara masjid dengan kuburan itu ada penghalang selain dinding masjid. Mungkin ada pagar, mungkin ada jalan setapak, pagarnya baik pagar hidup, seperti ada pohon-pohon yang berfungsi sebagai pagar, atau pagar mati, baik tembok ataupun bambu ataupun besi atau yang sejenis. Keempat, al-ibrah fil man'i minas sholah alal qubur au ilaiha. Hadis-hadis tadi menjelaskan terlarangnya sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan, innama hiya fil quburi dhahirah. Hanyalah itu berlaku bagi kuburan yang zahir, yang nyata, kelihatan ada dan diketahui. Wa anna ma fi batnil ardi minal qubur la yartabitu fihi al-hukmu asy-syar'i as-sabiq, bal asy-syari'atu tatanazzahu an mithli hadzal hukm. لِأَنَّنَا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ وَالْمَشَاهِدِ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَقْبَرَةُ الْأَحْيَى. Adapun di dalam apa namanya tanahnya itu sendiri yang ada kuburan, itu tidak dikait-kaitkan dengan hukum syar'i yang tadi, sebab syariat menjelaskan bahwa kita tahu seluruh permukaan bumi ini kuburan bagi orang yang hidup, boleh di mana saja. Allah menyatakan alam naj'alil ardo kifata ahya'a wa amwata. Nah, jadi kalau umpamanya ada mayit yang dikuburkan di suatu tempat, apakah seluruh tanah yang ada berkaitan dengan itu menjadi najis karena terkena dengan itu? Tidak. Berdasarkan hal itulah, maka tidak disebabkan karena najisnya tanah, tapi disebabkan karena dikhawatirkan si penghuni kubur itu dijadikan berhala yang disembah. Terutama kalau kuburan orang soleh. Kalau kuburan orang jahat, mah enggak ya. Biasanya kuburan orang jahat atau orang biasa tidak akan diagung-agungkan. Tapi kuburan orang soleh itu tuh diagungkan. Yang kelima, fi makna ma taqaddama min suwaril karohah as-salatu alal janazah wa hiya fi qiblatil musallin. Yang kelimanya, termasuk makruh adalah melakukan sholat menghadap ke jenazah yang jenazahnya disimpan di arah kiblat orang yang sholat. Sholatnya biasa, sholat duhur, asar umpamanya. Orang mati mau disolatkan setelah sholat duhur. Tapi pas sholat duhur itu jenazah disimpan di depan. Ya boleh. Karena nanti menghadap jenazah. Walaupun belum dikuburkan. Jangan sampai sholat fardu dengan menghadap jenazah yang mau disolatkan. Jenazahnya disimpan dulu di belakang, jangan di depan. Berkata Syekh Qari, wahuwa mimma ubtuliya bihi ahlu Makkah haitsu yadhauna janazah indal Ka'bah thumma yastaqbiluna ilaiha. Sebuah musibah yang menimpa penduduk Mekah karena mereka meletakkan jenazah di samping Ka'bah, kemudian sholat menghadap jenazah itu. Sebelum jenazah itu disolatkan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yakni fi sholatil faridah, wa hadha bala'un am, qad ta'addahu ila baladi Syam, wal anadul wa ghairiha, wa qad waqafna منذ الشهر على سورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاهه. Maksud dari ucapan Syekh Al-Qari adalah menghadap jenazah ketika salat fardu, dan ini musibah besar. Dan ini terus menyebar sampai ke negeri Syam dan negeri-negeri lainnya. Saya sudah pernah tinggal di sana melihat secara jelas, dan ini buruk sekali. Orang membuat saf lalu sujud di hadapan jenazah yang diletakkan di depan orang yang sholat, sebelum mereka menyolatkan jenazah itu. Oleh karena itulah, maka tidak boleh sholat menghadap jenazah yang ada sujudnya. Adapun ketika kita mensolatkan jenazah, jenazah ya ada di depannya boleh, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Hanya apa? Berdiri. Berdiri lalu lakukan minimal 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud. Adapun sholat yang ada ruku, ada sujud, jangan letakkan jenazah di depan. Jadi kebolehan sholat jenazah di hadapan jenazah karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Bahkan ini juga terjadi kalau sholat di kuburan. Sholat jenazah umpamanya kita tidak sempat menyolatkan, pas datang si jenazahnya sudah dikuburkan. Dan kita ingin menyolatkannya, boleh sholat di kuburannya. Menghadap kiblat, kuburannya ada di depan kita. Kemudian mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan, lakukan 4 kali takbir sambil berdiri, setelah itu salam, boleh. Kebolehan sholat di kuburan hanya khusus sholat jenazah. Karena tidak ada apa? Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan ini didalili oleh seorang wanita tukang menyapu di masjid. Suatu saat Nabi SAW di pagi hari tidak melihat wanita itu menyapu. Ditanya kepada sahabat, kemana wanita yang suka menyapu ini? Kata para sahabat, tadi malam meninggal. Dan sudah dikuburkan. Dan kami tidak ingin membangunkan engkau ya Rasulullah. Jadi dianggap wanita ini bukan wanita yang penting sehingga harus membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja dihandle sama para sahabat, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Mana kuburan? Ditunjukkan kuburannya. Lalu Nabi SAW mensolatkan jenazah tersebut di atas kuburannya. Boleh solat jenazah di kuburan. Karena apa? Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Adapun yang ada ruku, ada sujud, maka tidak boleh. Ya. Inilah penjelasan tentang terlarangnya sholat di kuburan atau di masjid yang ada kuburan, baik kuburannya ada di depan, di belakang, di kiri ataupun di kanan, maka hadis-hadis yang ada tentang masalah ini dan penjelasan para ulama menyatakan tidak boleh. Ya, cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Cung, siapa yang bertanya? Ya, Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Nama? Nama Firman. Dari? Dari Rancaikek. Afwan, di luar tema, Ustaz. Apakah boleh mengambil organ orang yang sudah meninggal dengan alasan mendonorkannya karena ada orang yang membutuhkan organ tersebut? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh enggak mengambil organ orang yang sudah mati? Seperti ginjal, jantung, untuk didonorkan kepada orang yang masih hidup. Taib, barakallahu fiik. Pertama, kalau itu seizin si mayit, boleh. Tentu saja ngomongnya sebelum mati ya. Kalau sudah mati, gak bisa dimintai izin. Mayit, boleh gak jantung udah? Boleh. Kabur atau dokter nage. Seizinnya boleh. Adapun kalau tidak ada izin, maka tidak boleh. Umpamanya ada wasiat, kalau umpamanya saya mati, ginjal saya berikan kepada si fulan. Kalau sebelum meninggalnya begitu, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cung. Kasih diestafetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saqib dari Balenah. Saqif? Saqib. Apa yang harus dilakukan orang yang di belakang imam kalau imamnya batalin dari sholatnya, baik dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, atau duduk? Lagi sholat batal. Ya keluar. Walaupun dia berada di shof terdepan. Apa yang dilakukan orang yang di belakang imam kalau imamnya batalin diri? Gitu. Oh, kalau imam batal, maka harus ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Orang yang di belakang imam. Imam umpah batal, dia wajib keluar. Tidak boleh melanjutkan pura-pura tidak batal. Dosa dia. Karena melakukan sholat tanpa suci, batal, tanpa wudu. Terus, itu nama istihza, mempermainkan sholat. Dan itu dosa besar. Umpamanya, tidak hanya imam, makmum ya. Antum umpamanya, di tengah sholat batal, sampai baunya menyebar. Tapi jadi sadar. Terus umpamanya kalian kalau mau keluar malu ketahuan, oh berarti saya. Akhirnya pura-pura terus sampai sholat. Sehingga gak ketahuan siapa yang batal tadi. Tidak boleh. Kalau batal keluar. Termasuk si imam, ya. Imam keluar, kemudian yang paling belakang imam, imam maju menggantikan imam. Baik ketika ruku, ketika sujud, atau ketika berdiri, ya. Makanya orang yang di belakang imam harus orang yang layak menjadi imam. Yang bacaannya benar, bagus, hafalannya juga banyak. Jangan sampai yang tidak bisa menggantikan imam di belakang imam, pas imam keluar, bacaannya enggak benar. Bahkan tidak hanya batal, andai imam ada halangan, batuk terus, atau serak, atau sakit tenggorokan, enggak bisa melanjutkan bacaan, maka dia boleh mundur tanpa membatalkan sholatnya. Kemudian diganti oleh orang yang di belakangnya. Kemudian melanjutkan bacaan imam. Ya. Jadi yang nanti ada di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan posisi imam. Yang benar bacaannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Umar. Jarang-jarang nih Umar. Umar, siapa namanya Umar? Nanti kali. Assalamualaikum. Udah ada yang keras, yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengingatkan orang yang sholat menghadap kuburan? Iya, kalau ada orang yang sholat menghadap kuburan, apakah harus diingatkan? Iya, tentu saja, karena ini kesalahan. Ingatkan, tapi setelah sholat atau sebelumnya. Pas mau sholat, ada kuburan. Dia gak tahu, akhirnya gak jadi. Atau setelahnya. Sebab mungkin orang sholat di sana tidak tahu. Kalau umpamanya masuk masjid, padahal di sana ada kuburan, tapi orang itu tidak tahu. Lalu sholat. Setelah beres sholat, lalu baru tahu ada kuburan. Apakah harus diulang? Tidak. Tidak harus diulang. Sudah, sah saja. Tapi lain kali jangan di sana. Sebab saya sendiri dan beberapa orang ikhwan pernah tuh pulang dari Tasik gitu, mau ke Bandung. Maghrib itu ada di sekitaran Saekek, ada pom bensin, ada masjid. Salat di sana. Beres masjid, salat keluar, uluh di depan balatak kuburan. Maka enggak apa-apa kalau sudah beres salat, enggak perlu diulang salatnya. Walaupun waktu salat masih ada. Cuma diberitahu itu ada kuburan. Bagi yang tidak tahu, tapi kalau yang sudah tahu melihat, nanti lain kali enggak sholat di sana. Jadi peringatkan baik sebelumnya ataupun setelahnya, tapi tidak ketika sedang sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tuh, Nukasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ana Abdi dari Cipatik. Andri. Abdi. Abdi. Sami Abdi G. Boleh enggak bangun kuburan, bangun bangunan di atas kuburan tapi selain masjid? Bolehkah membuat bangunan di atas kuburan? Mana Nendi itu budak? Tidak boleh kuburan dibangun. Tidak boleh kuburan dibangun. Jangankan dibangun, di tembok saja enggak boleh. Apalagi membuat rumah yang menaungi kuburan itu biar kelihatan mewah. Biar kayuhan itu apa? Teriuhi. Kayuhan itu apa? Biar teduh gitu. Maka tidak boleh. Membangun apapun di atas kuburan, walaupun bukan masjid, bukan untuk dibuat tempat sholat dan menemboknya, tidak boleh sama sekali. Ya, meninggikannya, menemboknya tidak boleh. Biarkan kuburan apa adanya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bukhari, udah lama enggak Bukhari? Baik, baik. Sana. Ya udah, kamu aja udah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi dari Cimahi. Gozi. Ustaz, izin bertanya. Sahkah sholat orang yang junub sebelum mandi karena lupa? Junub sebelum mandi terus sholat. Lupa. Kecil-kecil sudah bicara junub. Iya, kalau umpama orang junub, kalau yang belum nikah karena mimpi. Dan junub karena mimpi bukan aib. Karena mimpi mah tidak bisa direncanakannya. Kita mimpi, sekarang mimpi saya sekarang pingin bisa terbang. Rencananya begitu, pas kenyataannya mimpinya dikejar orang gila. Mimpi bisa direncanakan? Tidak. Bisa diinginkan? Tidak. Termasuk sampai junub, itu bukan keinginan kita. Itu sesuatu yang alamiah, teralami, ya. Baik orang yang rata-rata teralami oleh orang yang belum nikah, rata-rata. Nah sekarang umpamanya junub malamnya, kemudian pas subuh lupa, nggak ingat aja, atau mungkin nggak tahu bahwa dia junub, hanya ingat mimpi jadi pengantin baru, tapi kemudian tidak tahu atau tahu tapi lupa, kemudian wudu, kemudian sholat subuh. Beres sholat subuh, wirid. Biasanya wiridnya sambil melamun. Ketika wirid sambil melamun, ingat, uluh tadi malam junub belum mandi. Tapi sholatnya sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengulang sholatnya? Tidak. Sholatnya sah. Tidak harus mengulang walaupun waktu sholat subuh masih ada. Dan ini didalili oleh banyak dalil. Yang intinya kalau ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan atau lupa, maka ibadahnya sah dan tidak perlu diulang. Contoh, ada 3 contoh dalam hal ini. Contohnya banyak, tapi yang akan saya kemukakan 3 aja. Pertama, Nabi SAW sholat dengan para sahabat memakai sendal. Di tengah sholatnya, Nabi membuka sendalnya. Dibuka sendalnya, melanjutkan sholat. Para sahabat juga ikut membuka dan disimpan di sebelah kiri. Seusai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami lihat engkau melepas, ya kami juga lepas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tadi datang Jibril. Memberitahukan bahwa di sendalku ada najis. Maka aku copot. Terus melanjutkan sholatnya. Tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal, tidak. Ini menunjukkan setengah sholat Nabi, beliau sholat dengan memakai sendal yang ada najisnya. Kalau ada najis, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Tapi karena tidak tahu, dianggap sah. Karena tidak tahu. Makanya tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal. Melanjutkan saja. Separuh sholat Nabi ada najisnya, tapi karena tidak tahu dianggap sah. Dan tidak membatal, tidak mengulang sholat yang ada najisnya tadi. Tidak, dianggap sah. Ini pertama. Kedua, Umar dan Amr diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab dan Amr bin Yasir. Di tengah jalan waktu subuh dua-duanya junub. Enggak ada air untuk mandi. Gimana salat subuhnya nih? Kalau Umar mah tidak salat karena tidak bisa mandi, enggak ada air. Kalau Amr mandi dengan tanah, berguling-guling di tanah seperti binatang lalu salat. Siapa yang benar, Umar apa Amr? Dua-duanya tidak ada yang benar. Salah. Setelah keduanya sampai di Madinah, dilaporkan kepada Nabi SAW, beliau menyatakan, kafa antaqula biyadaika hakadha. Cukup bagi kalian untuk melakukan dengan kedua tangan kalian seperti ini. Lalu diajari tayamum. Tapi Nabi tidak menyuruh Umar ataupun Amr untuk mengulang sholatnya. Bahkan Umar kan tidak sholat. Karena berdasarkan ijtihadnya saat itu. Tidak menyuruh, ayo sholat sekarang. Tidak. Amr, kamu salah. Ayo wudhu mandi sekarang. Kemudian sholat. Tidak. Ini menunjukkan sah. Karena ketidaktahuan. Dan sudah selesai ibadahnya. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga, ada orang namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia muallaf. Dia gaul dengan para sahabat. Karena itu beberapa akhlak Islam dia sudah tahu, lalu masuk Islam. Lalu sholat. Di dalam sholatnya ada orang yang bersin, hajih. Oleh Muawiyah didoakan, yarhamukallah. Padahal lagi sholat. Muawiyah sudah tahu tentang yarhamukallah karena selama ini gaul sebelum Islam. Yarhamukallah. Para sahabat melotot padahal lagi sholat. Dipelototin begitu, Muawiyah enggak enak. Lalu ngomong, masya'nukum tanduruna ilayah, ngapain kamu melotot saya? Padahal lagi sholat. Dia bicara. Boleh enggak bicara dalam sholat? Tidak boleh. Batal enggak bicara dalam sholat? Batal. Menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi seusai sholat, Nabi SAW kata Muawiyah, demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang lebih lembut daripada Nabi SAW dalam memberikan pelajaran. Beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku, beliau hanya bicara secara umum, inna hadhi sholat la yasluhu fiha min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini enggak ada yang enggak layak ada omongan orang di dalamnya. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali, kamu batal, hayo ulang. Tidak. Padahal melakukan perkara yang membatalkan sholat. Tapi karena tidak tahu. Maka sholat Muawiyah dianggap sah. Nah, jadi tiga contoh tadi menunjukkan kalau orang melakukan ibadah secara salah sampai membatalkan ibadah, tapi dilakukan baik karena tidak tahu ataupun karena lupa, maka ibadahnya itu sah, tidak perlu diulang, tapi di saat yang akan datang tidak boleh terulang lagi. Jadi kalau umpamanya kalian junub kemudian benar-benar bukan pura-pura, saya pura-pura lupa aja biar, sebab mandinya dingin, pura-pura lupa, nanti setelah sholat pura-pura ingat sehingga sah. Nggak boleh pura-pura, jujur, benar, lupa. Setelah beres sholat baru ingat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Kecuali pas di tengah sholat ingat, uluh junub, sholatnya belum selesai, batalkan. Mandi, lalu sholat lagi. Pas lagi tahiyat sampai wa'udzu bika min adzab jahannam min adzab min fitnatil mahya wa mati min fitnatil masih dajjal, belum salam, ingat junub nih, batal. Jangan kagok assalamualaikum weh, enggak, karena ingatnya sebelum salam, sebelum selesai salat, maka wajib dibatalkan dan mandi kemudian diulang salatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Menurut yang tadi tuh, Bukhari. Mana-mana, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Otoman dari Margasih. Siapa? Otoman. Otoman, nah sehingga Bukhari. Eh, Bukhari mana? Oh ya, tak. Mirip. Sedikit beda warna. Ya, Otoman. Izin bertanya, Tad. Ustaz tadi menjelaskan, jika imam ada uzur, apa serak suara atau apa, maka hendaknya mundur, apakah dengan berbalik badan, apa tidak? Iya, kalau mundur, bergeser kiri-kanan, karena ada uzur, tidak boleh membelakangi kiblat, atau menyimpang dari arah kiblat. Jadi jalannya mundur, mundurnya mundur. Tidak boleh membelakangi kiblat. Mundur aja. Gimana kalau ngadupak batur? Ya orang nanti akan bergeser, memberi tempat ke orang ini. Ya, tidak boleh untuk membelakangi kiblat. Kalian pernah lihat kan sholat di sini saya sebagai makmum, terus abuy nangis di depan, karena apa? Gak bisa turun, naik ke atas, turunnya gak bisa nangis. Pertama berisiko nanti jatuh. Kedua kalau tidak jatuh, sepanjang sholat nangis, keganggu gak? Keganggu. Saya waktu itu ada di depan. Tidak menjadi imam. Apa yang saya lakukan? Maju, diambil, diturunkan. Terus mundur lagi. Tanpa membelakangi kiblat, dan itu sah. Kalau umpama membelakangi kiblat, batal. Nah, jadi kalau kita harus bergeser, baik mundur ataupun maju, geser kiri atau kanan, pertama tidak boleh membelakangi kiblat, tetap menghadap kiblat. Kedua, jangan ngomong. Ini kalau saya ngomong abuy itu naha gitu, batal. Atau mundur kiri apa kasih jalan saya mundur, batal. Tidak boleh ya. Yang menjadi dalil adalah Allah berfirman aynama tuwallu aynama apa ayatnya fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja aina takunu fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kalian berada, maka hadapkan wajah kalian ke arah kiblat. Tidak boleh berpaling dari hal itu walaupun harus bergerak. Sampai ketika kita salat ada ular, bunuh dulu ular itu di tengah salat tanpa membatalkan salatnya. Ya. Dengan cara umpama ambil batu, ambil tongkat, apa saja, pukul. Tapi jangan menghadap, jangan membelakangi kiblat, jangan ngomong. Mati kamu. Ya, batal kalau gitu. Jadi, boleh bergerak kalau ada uzur, tapi jangan belakangi kiblat, jangan bicara. Ya. Sudah ya, sampai sini aja dulu. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.